Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun bi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi salatil khawf. Ini tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam salat khauf. Salat khauf yang dimaksud dengan salat khauf didul amni, lawan dari rasa aman. Berarti kapan itu salat khauf lawan dari rasa aman, maksudnya dari musuh ya. Itu apabila datang waktu salat di saat demikian, ketika perang berkecamuk ya, menghadapi musuh. Gimana sholat orang yang sedang takut tadi? Nah, ini yang dimaksud di bab ini. Karena sholat tidaklah gugur kewajibannya pada saat khauf, apalagi aman. Sebagaimana sholat tidak gugur kewajibannya di saat sakit, apalagi sehat. Sholat tidak gugur kewajibannya dikala safar, apalagi mukim. Sholat tidak gugur kewajibannya di waktu lupa, apalagi ingat. Di waktu lupa kapan? Ketika ingat langsung sholat. Jadi enggak ada yang gugur kewajiban. Nah, sholat itu harga mati. Enggak sholat kafir. Kalau yang mu'tabat dalam mazhab Syafi'i dibunuh. Enggak nunggu seharian enggak sholat. Dua kali sholat dibunuh. Nah, ini penting ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang lain plus mazhab Imam Ahmad, murtad. Enggak tanggung-tanggung ya, dan berlaku konsekuensi kemurtadan. Tidak diucapkan salam, dipepet kalau di jalan, tidak mewariskan dan diwariskan, diceraikan kalau punya istri muslimah. Ya. Kemudian apalagi? Oh, seterusnya, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak dimakamkan dengan cara Islam, tidak diumumkan kematiannya, ya, tidak dimandikan, dikafankan, disolati, didoakan rahmat dan seterusnya. Ini kalau nggak salah kemarin sudah dibaca ya, ya, sudah dibaca kan? Nah, sampai mana Fikri bacanya? Kalau nggak salah Fikri yang baca ya, ya. Fikri waktu itu yang baca. Ya, berarti tinggal diterjemahkan aja. Tinggal diterjemahkan. Qala al-musannif rahimahullah. Abahallahu. Ini ya. Abahallahu al-qasra arkani salati wa adadiha idza jama'a al-khawfu was-safar. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mengqasar, menyingkat rukun salat, wa adadiha, dan jumlah rakaatnya. Kapan itu? Idza jama'a al-khawfu was-safar. Apabila tergabung antara khauf dan safar. Ya. Yang ini maksud qasar sini ada dua. Ada qasar adad, ada qasar dari rakaat. Ada qasar rakaat. Qasar adad, qasar bilangan jumlah, qasar rakaat, qasar rakaat. Ya. Wa qasul adad wahdahu idza kana safaran la khaufa ma'ahu. Ya. Qasar adad, Qasar jumlah wirangan diringkas apabila dalam perjalanan yang tanpa disertai rasa takut. Ya, perhatikan. Nah, ini qasar adat. Ya, jumlah bilangan yang dikosor itu yang hanya 4 kedua, bukan 3 kedua. Berarti zuhur, asar dan isya. Yang 3 tetap 3, apalagi yang 2 subuh. Mau dikosor apa lagi? Nah. Baik. Ini boleh dikosor tanpa khauf sekalipun. Bahkan sedang senang sekalipun. Ya, sedang nador keluar kota, dikosor salat. Senang-senang lamarannya terus ya, al-khitbah makbulah. Nah, ya, makbul. Jangan gara-gara mardudah dia gak mau mukasar. Kalau gak mau mukasar boleh aja ya, taib ya. Nah ini semua adalah sedekah dari Allah. Ya, sedekah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sedekah dari Allah. Ya. Ketika sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ya. Kenapa kita kok salat sedangkan kita kan sudah aman?" Kata Nabi, "Ini sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah menyedekahkannya untuk kalian, faqbalu sadaqatah." Nah, terima aja sedekah Allah. Ayo terima aja. Wa qasrul arkan wahdaha idza kana khaufan la safara ma'ahu. Berikutnya. Yang berikutnya ini itu qasr arkan. Yang diringkas disingkat adalah rukun salatnya saja. Apabila berada dalam khauf tapi tidak safar, rukunnya yang disingkat. Wa bihadza tu'lamul hikmatu fi taqyidil qasri fil ayati bidarbi fil ardi wal khaufi. Ya, dengan demikian ada hikmah yang dapat diambil dari contoh yang Rasulullah SAW berikan dalam menyingkat atau mengqasar salat ini. Ya, dalam terkait tentang ayat ya, perjalanan dalam rasa takut. Ya. Itu apa? Wa idza darabtum fil ardi fa laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Maksudnya apa? Khauf. Nah, ini terkait tentang khauf. Ya, Abu Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar bin Khattab terkait ayat ini, "Alaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru." Kata Ya'la bin Muslim, bukankah orang-orang udah aman? Ya. Kata Umar, saya juga heran, sebagaimana engkau heran. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, itu adalah sedekah dari Allah. Ya. Itu adalah sedekah dari Allah. Makna ayat wa idza darabtum safar, wa in khiftum khauf. Jadi di ayat ini terkandung dua hal. Ini sudah dibaca belum fikri wa kana min hadihi? Udah. Nah, belum. Gantian baca sekarang. Ya. Repi. An yasuffa. Thank you. yalihi mana yang mana antum wa ta'akhara saful awal makanahum litahsula litaifataini adraka yudriku wali yudrika marratin awwal marratin idza jalasa litashahhudi idza jalasa litashahhudi sajada saful mutakhkhiru sajadataini walahiquhu sebut cukup. Ya. Kata beliau rahimahullah taala kana min hadihi sallam bi salatil khauf idza kana al adu bainahu wa bainal qiblah. Ini sebelum kita bacakan penjelasan dari Ibnu Qayyim, ya, saat tata cara salat khauf dalam berbagai riwayat itu berbeda-beda. Tentunya perbedaan ini didasari kata para ulama perbedaan kondisi pula. Ya. Nah, maka yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini idza kana al-adu bainahu wa bainal qiblah. Apabila posisi musuh dan dirinya itu apabila posisi musuh berada di posisi dirinya dan kiblat. Paham enggak? Posisi musuh berada antara diri dia dan kiblat. Ini kiblat ada pesin. Ini musuh di sini. Ini dia di sini. Berarti sholat ya ke sana. Nah. Baik. Ayasuffu al-muslimina khalfahu saffain. Maka oh ini domirnya ini kembali ke Rasulullah afwan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam yasufful muslimin. Ya, membuat barisan kaum muslimin di belakang beliau khalfahu safain dengan dua saf ya dengan dua saf di belakang beliau fayukabbiruna jami'an ketika beliau bertakbir semuanya bertakbir saf yang kedua juga bertakbir thumma yarka'una wa yarfa'una jami'an. Kemudian semuanya rukuk dan i'tidal. Semuanya rukuk dan i'tidal. Ya. Semuanya rukuk dan bangkit dari rukuk maksudnya itu i'tidal. Semuanya. Ya. Nah, ini mereka tetap memperhatikan musuh. Dalam keadaan demikian. Ya, tetap memperhatikan musuh. Thumma yasjudu awwala saffi alladhina yalihi khasatan. Setelah itu semua saf pertama sujud. Thumma yasjudu awwala saffi. Bukan awwala, awwala saffi. Saf yang pertama sujud. Ya, saf yang pertama sujud alladhi yalihi khasatan. Ya, sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Sujud bersama Nabi. Sedangkan saf di belakangnya tetap berdiri menghadap ke musuh. Ya, wa taqumu as-safu al-mu'akhkharu muwajjihal adu. Ya, jadi hanya shaf yang pertama yang sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama imam. Shaf yang kedua tetap berdiri. Ya, muwajihal al-adu, dengan tetap menghadap ke musuh. Fa idza nahada lisaniyati sajada as-saffu al-mu'akhkhar. Nah, sekarang shaf yang pertama yang tadi sujud bareng Nabi bangkit. Bangkit. Nah, baru yang setelah yang pertama bangkit bersama Nabi, shaf yang kedua sujud sajadatain dengan dua kali sujud. Sudah? Nah, berarti shaf kedua sujud, shaf pertama tetap berdiri sedang qiyam. Ya, fataqaddamu ila makani shaf. Nah. Ya. Maka shaf kedua berdiri maju ke depan. Ya, maju ke depan ila makani shafil awal, menggantikan shaf yang pertama. Wa ta'akhkharu as-shaful awwalu makanahum. Wa ta'akhkhara shaffu al-awwalu makanahum. Nah, kemudian ya, shaf pertama mundur menggantikan shaf kedua tempat mereka. Ta'akhkhara mundur, yang shaf pertama menggantikan shaf kedua. Kenapa demikian? Litahsula fadilatus litahsula ya. Fadilah shaf al-awwal li ta'ifatain. Agar shaf yang pertama ini ya, shaf yang dimaksudkan demikian, agar keutamaan keduanya, kedua kelompok tadi, kedua barisan tadi mendapatkan keutamaan shaf pertama. Wal yudrika as-shaffu tsani ma'ahu sajadataini fi tsaniyah. Dan juga agar shaf yang kedua pada rakaat yang pertama mendapat kesempatan yang sama berupa sujud sebanyak dua kali bersama beliau, bersama imam. Ya. Hadza ghayatul adl. Inilah tujuan atau puncak keadilan. Fa idza raka'a sana'a at-ta'ifatani kama sana'u awwala marratin. Nah. Apabila rukuk pada rakaat yang kedua, maka kedua saf rukuk sebagaimana semuanya, sebagaimana pada rakaat pertama. Fa idza jalasa litasyahudi jalasa as-saful awwal al-mu'akhkharu sajadatain. Ya, apabila imam duduk untuk duduk tasyahud, maka yang pertama sujud. Ya, sujud ya, maka sujudlah shaf yang pertama, yang kedua kan dia baru sekali sujudnya. Jadi imam duduk tasyahud, yang ini sujud dua kali. Sujud dua kali. Ya, sujud dua kali. Kenapa walahiquhu fi tasyahud? Kemudian ya, mengikuti mereka semua mengikuti imam dalam tasyahud, fasallama bihim jami'an. Maka semuanya ya mengucapkan salam semuanya bersama imam. Ngerti enggak? Coba kita kasih ilustrasi. Pura-pura Pak Tony ini jadi imam. Ya. Sini berdiri. Antum coba sini. Apa? Bendera sama Freddy. Pak Tony sih imam. Bendera ditanya barisan pertama, Freddy barisan kedua. Sudah. Ayo, salat. Salat. Sudah, rukuk. Kita berdiri. Sudah, terus. Terus. Ini Revi juga dulu tadi. Masih baru. Diri. Tapi diam dulu. Diri, Pak Tony imamnya. Nah, pas imam berdiri sama shaf yang pertama, repeat sujud dua kali. Hah? Sujud dulu. Ya, terus. Nah, gantian, mundur si Suendar, repeat maju. Nah, barisan pertama, mundur. Dah. Ya, ini ta'akhkhara as-shafful awal makan. Shaf yang nanti terus ke, kemudian imam rukuk. Rukuk tadi. Ya. Enggak. Yang ini diam dulu. Dah. Rukuk tapi terus habis itu diri lagi. Dah. Dah. Heeh. Dan itu masih tetap diri yang shaf belakang. Dah. Enggak, kan dua rakaat. Dah, duduknya lamain. Tasyahud duduknya lamain. Nah, antum sujud. Sujud dua kali. Sesuai dari barisan belakang. Terus. Nah, udah tasyahud bareng imam semuanya. Udah, salat, salam semuanya. Ngerti kayak gitu gak? Hah? Gampang. Ini salah satu tata cara. Ada banyak riwayat terkait hal ini. Nah, itu sholat, sholat apa namanya? Khauf. Sholat khauf. Yang lain udah paham tadi? Ngerti enggak? Hah? Kan bareng tadi. Cuman pas itidal dia tetap diri. Sama kayak rakaat, sama kayak rakaat pertama. Enggak ada. Ya. Ini salah satu riwayat aja ya. Baik. Nah, berikutnya. Ini tata cara yang pertama. Ya. Berikutnya dibaca tafadhol. Ini yang kedua nih berarti sekarang tata cara yang kedua. Yang pertama ini, yang pertama hafal ya. Gampang ya, tata cara yang pertama. Ini banyak riwayatnya, tergantung kondisi musuh yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dulu. Ah, berikutnya. Tafadhal dibaca. Sabit. Nah, ini sekarang kondisi yang kedua. Ya. Kondisi yang kedua apabila musuh berada pada arah yang bukan kiblat. Ya. Kayak kita sekarang misalkan kita ini kiblatnya kan corong ke barat sedikit, barat daya ya. Apa sih namanya? Barat pada ke kanan dikit. Barat daya namanya. Nah, berarti musuh itu di belakang kita, di timur. Nah, terus. Pak Tarotan. Ah, tuh, perhatikan. Maka beliau SAW menjadikan pasukan kaum muslimin menjadi dua kelompok. Ya, firqatan taratan ila bi izail adu. Kelompok pertama menghadap ke musuh. Ya, menghadap ke musuh. Wa firqatan tusalli ma'ahu. Sedangkan satu kelompok yang kedua salat bersama beliau. Nah, terus tusalli ma'ahu ihda firqataini raq'atan. Ah, tabyiz. Nah, kemudian perhatikan fatusalli ma'ahu wa firqatan tusalli ma'ahu. Fatusalli ma'ahu ihda al-firqatain. Ya. Maka kedua kelompok tadi atau kelompok yang fatusalli ma'ahu ihda al-firqatain rak'atan. Salah satu dari dua kelompok tadi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Kemudian terus lanjut. Nah, kemudian lalu berpindah untuk menggantikan pada posisi kelompok pertama, kelompok yang lain, kelompok pertama. Terus watajidu al-ukhra ila makani hadhihi wa tusalli ma'ahu raq'at tsaniyah. Baik. Kemudian datang kelompok pertama. Salat bersama beliau pada rakaat yang kedua. Terus nah, kemudian imam mengucapkan salam. Terus watakdi kullu fa'il. Setelah itu masing-masing kelompok menyelesaikan ya, melengkapi rokaatnya satu per satu. Ya, satu per satu. Ini keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang kedua. Bisa kita gambarkan lagi enggak? Gantian kan. Ya. Ininya modelnya. Nopal. Nopal yang di imam sini. Belakangnya sini. Siapa? Si Niko. Niko yang pertama tadi ngerti enggak Niko? Ah, Niko maju kelompok. Niko yang sholat bersama Nopal. Nah, belakangnya. Ini cerita pasukan pertama. Pasukan berikutnya si ini atau nah, madep ke sana. Madep ke musuh. Madep ke musuh. Musuhnya kan di belakang. Ya, nah, musuh di belakang. Nah. Ya. Pakai silah ceritanya. Nah, pakai AK-47 misalnya. Oh iya dong. Kalau musuhnya canggih masa bawanya petasan jangwe. Ya. Nah, tadi gimana? Salat, ya. Kelompok yang pertama salat. Ya. Kelompok yang pertama salat. Nah, udah. Satu rakaat. Udah selesai satu rakaat berdiri. Dah. Hah? Bergantian. Ngadep sana. Yang ini, nah, sholat. Ya. Dah, salam. Ah. Hah? Enggak. Ini apa namanya? Nyentak dia nyelesain. Ntar dia menyelesaikan. Tadi menyelesaikan. Nanti kan setiap satu kelompok, ya, taqdi kullu ta'ifatin rokatan rokatan ba'da salamil imam. Serta imam salam atau di. Nah. Dah. Nah. Ntar ntar dia juga nyelesain lagi. Hah? Gantian gantian. Ini ada sambungannya lagi. Udah dulu kita baca lagi. Tadi siapa yang baca? Ada sabit berarti. Waktu sholli. Maka usan usolli idato ibatayni rokatani. Suma yakumu ilasani. Watakdi dia. Suma yakumu ilasaniya. Suma yakumu ilasaniya. Watakdi dia rokatun. Rokatan. Rokatan waya wakibun. Waktu sholli muqabla rukumuhi. Fatahin ta'ifat al-ukhra wa tusalli ma'ahu raka'ata as-saniyata fa idza jalasa fi tashahhudi qamat faqadat raka'atan wa huwa faqadat raka'atan raka'atan wa huwa yantaziruha fi tashahhudi fa idza tashahhadat sallama bihim sallama bihim. Kemudian sum wataratan yusalli bi hidat ta'ifatain. Ya, terkadang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama salah satu kelompok tadi. Ya. Rak'atan summa yakumu ila tsaniyah. Satu rakaat bersama kelompok tadi sampai selesai satu rakaat, kemudian kelompok ini melanjutkan rakaat keduanya. Sampai salam. Watak tadi hiya rak'ah wa huwa waqifun. Ya, sampai salam sementara beliau Nabi imam terus berdiri. Terus berdiri sejak bangun dari sujud ya, terus berdiri. Wa tusallimu qabla ruku'ihi. Ya. Kemudian sampai kemudian datang kelompok lainnya dan beliau meneruskan rakaat keduanya. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra wa tusallimahu ar-rak'ata as-saniyata. Datang kelompok yang kedua salat bersama beliau rakaat ya, di rakaat kedua. Fa idza jalasa fi tasyahud. Ya. Nah, apabila beliau duduk tasyahud qamat faqadat raq'atan wa huwa yantadiruha bitashahud. Maka kelompok yang kedua ini berdiri dan menyelesaikan satu rakaat dalam keadaan beliau menunggunya mereka dalam tasyahud. Ya, dan ketika kelompok yang terakhir ini sampai pada posisi tasyahud, maka beliau dan mereka semua duduk tasyahud. Fa idza tasyahadat, nah ketika kelompok yang ini sudah masuk bergabung dalam tasyahud, sallama bihim, maka beliau pun ya mengucapkan salam bersama mereka. Nah, ini yang keberapa ini keadaannya? 3. Terus dibaca lagi gantian. Nugraha. Turwa fiha kulluha jadidatun. Nah, hai, berikutnya mana tadi? Wah, dari mana nugraha bacanya? Watarotan yusalli bihidat ta'ifatain. Terkadang beliau sholat bersama salah satu kelompok, ya, satu rakaat. Rakaatain, afwan, 2 rakaat. Ya. Wa yusallimu bihim. Dan salam bersama mereka. Jadi terkadang beliau salat bersama salah satu kelompok tadi sampai selesai 2 rakaat dan salam. Ya. Wa ta'ti al-ukhra. Setelah itu kelompok yang lain datang lagi, barisan kedua. Wisallim bihim rakatain, wisallim. Nah, beliau pun sholat bersama mereka 2 rakaat. Nah, bersalam bersama mereka juga. Jadi berarti yang sholat 2 kali siapa? Rasul, imam. Jadi terkadang demikian. Nah, yang seperti ini Rasul berarti sholatnya 4 kali, apa 4 rakaat. Sedangkan pasukan 2 rakaat. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi SAW pernah salat khauf, fa shalla Rasulullah SAW bi ihda ta'ifatain rak'atain, tsumma shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Fa shalla Rasulullah SAW 4 rakaatin wa shalla bi kulli ta'ifatin rak'atain. Ini sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Jadi imamnya yang salat 2 kali, ngalah. Nah, kalau ribet-ribet kayak gini, ini cara yang paling mudah. Tapi enggak mudah buat imam, karena sholat 2 kali dalam keadaan demikian. Nah, ini kalau mau yang mudah kayak begini, daripada ribet kayak yang pertama, kedua, ketiga, ganti-gantiannya. Nah, tapi kalau yang pertama mudah juga kan? Yang kedua tadi yang madep ke musuh satu rakaat, nanti menyelesaikan sendiri-sendiri. Wa taratan kana yusalli bi ihda ta'ifatain rak'atan. Terkadang beliau juga salat bersama salah satu kelompok sebanyak 1 rakaat. Ya. Summa tadhhabu wa la taqdi syai'an. Kemudian kelompok ini pergi tanpa menunaikan rakaat kedua, tanpa menyelesaikan sedikit pun. Jadi satu rakaat aja. Wa taji'ul ukhra fa yusalli bihim rakaatan. Kemudian kelompok berikutnya masuk salat ke barisan. Ya, salat bersama beliau satu rakaat wala taqdi syai'at dan enggak menyelesaikan apapun. Fa yakunu lahu rakaatan wa lahum rakaatun rakaatun. Maka kalau begitu Rasulullah SAW sholatnya berapa? Dua rakaat. Dan mereka dua kelompok tadi satu rakaat satu rakaat. Nah, yang demikian ini juga ada hadisnya ya. Riwayat An-Nasai dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ya pernah dalam peperangan ya, dan orang-orang satu sab di belakang beliau sholat. Ya, mereka sholat dua sab. Satu sab di belakang beliau, satu sab lagi menghadap musuh. Maka Nabi SAW, maka orang-orang yang di belakang Nabi sholat satu rakaat. Kata Ibn Abbas, "Tsumman sarafu ha'ula'i ila makani ha'ula." Kemudian mereka selesai. "Waju ula'ika sallallahu bihim rakaatan wa lam yaqdu." Maka waja'a ula'ika, kemudian datang lagi yang satu lagi sholat bersama Nabi satu rakaat dan mereka tidak menyelesaikan rakaat yang kurang. Ya. Hadhihi al-aujuh kulluha tajuzu salatu biha. Ya, inilah kata beliau rahimahullah taala. Ya. Sisi-sisi yang diperbolehkan semua salat dalam khauf. Imam Ahmad berkata, ya. Sittatu aujuh au sab'atun. Ada 6 atau 7 tata cara salat. Ya, turwa yang diriwayatkan fiha, yang diriwayatkan dalam salat khauf. Kulluha jaizatun. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Ya. Semuanya diperkenankan. Nah, ini untuk kemudahan aja. Ini untuk kemudahan. Baik. Iya, sudah selesai. Matahari terbenam, selesai. Ya, itu sudah seperti perjanjian tak tertulis. Matahari terbenam, selesai. Besok perang lagi. Sebagaimana di perang Mu'tah kan? Matahari terbenam, selesai. Kembali ke kamp masing-masing, mengurusi yang terluka, yang terbunuh. Ya, besok lagi. Maka di perang Mu'tah, ketika sudah selesai, kesempatan buat Khalid ibn Walid mengatur pasukan. Mereka cuma berjumlah 3.000 lawan berapa? Ratusan ribu Romawi. Khalid ibn Walid menukar yang tadinya pasukan sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Sedangkan musuh di situ-situ aja. Nah, musuh ketika berhadapan besoknya, kok mukanya udah beda gitu. Nah, udah mulai gentar, wah ini bantuan dari Madinah ini. Nah, yang sebelah kanan juga gitu, wah kok udah beda ini mukanya nih. Wah, udah merasa wah ini ada bantuan nih. Sehingga mereka gentar juga ya, dan pasukan terselamatkan. Akhirnya peperangan usai begitu aja. Nah, kemudian zahiru hada, udah dibaca ini belum? Belum. Coba Anwar baca. Wa ja'an annahu jawaza an tusalli. Antum pakai ya juju. Ah, ya udah terus. Wala taqdi syai'an wa hadha madhhabu Jabirin wa Bani Abbasin wa Qawusin wa Mujahidin. Memangnya gue ilmu sorib. Wal Hasani wa Qadadata wal Hakami wa Ishaqin. Wa Ishaqo, baru gue ilmu sorib. Gerun Mujahid Majrur bin Fathah. Terus. Wa Qad ruwiya fiha sifatu sifatun ukhra turja'u kullu ha tarji'u ukhra sifatun ukhra jamak dari ukhra tarji'u kullu ha ila hadhi wa qad dhakaraha ba'duhum asyara wa dhakaraha ibnu hazmin nahwa khamsa asyarata sifatan asyrata sifatan wa sahihu ma dhakarna wa haula'i kullama ra'au ikhtilafa riwayati arwati arwati sifatin ja'alu dhalika wujuhan min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dhahiruhu hadha. Ya, secara zahirnya bahwa boleh antusalliya kullu ta'ifatin ma'ahu rak'atan. Secara zahirnya setiap kelompok diperkenankan salat satu rakaat. Wala taqdi syai'an, tanpa menunaikan apapun. Tanpa menunaikan apa? Ini zahirnya. Jadi boleh. Ya, enggak perlu lagi menyelesaikan satu rakaat berikutnya. Berarti minimal sholat pasukan dalam peperangan itu satu rakaat. Ya, satu rakaat dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, kemudian wa hadza madhhabu Jabirin wa Ibnu Abbas. Inilah madhabnya ya. Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, madhabnya Taus, Mujahid, Hasan. Hasan di sini Hasan al-Basri, bukan Hasan bin Ali. Ya. Qatadah, kemudian Hakam Ishaq. Ya. Kemudian waqad ruya telah diriwayatkan pihak dalam masalah salat khauf ini sifatun ukhra, berbagai tata cara yang lainnya, sifat-sifat yang lain. Tarji'u kulluha ila hadhihi. Ya. Namun semuanya kembali kepada tata yang ini. Yang ini yang disebutkan dalam tafsir. Yang telah disebutkan. Ya. Kepada tiga tata cara tiga tadi. Waqad dzakaraha ba'duhum asyran. Ya, sebagian mereka ada yang menyebutkan ada 10 cara. Wa dzakaraha Ibnu Hazm, Ibnu Hazm menyebutkan ada nahwa 15 sifatan. Bahkan ada 15 cara. Wa sahih ma dzakarna. Ya, wa sahih ma dzakarna. Yang sahih ialah apa yang kami sebutkan. Ya. Wahai kullama ra'au al-ikhtilafa ar-ruwati fi al-qissah, dan mereka setiap kali melihat perbedaan para perawi dalam suatu periwayatan, dalam suatu kisah periwayatan, ja'alu dhalika wujuhan, mereka menjadikannya sebagai wujuh, salah satu cara salat, ya, min fi'lin nabi sallallahu, yang itu dinisbatkan sebagai perbuatan nabi sallallahu sallam. Ya, jadi itu ikhtilafnya ikhtilaf ruwat para perawi, bukan perbedaan yang dilakukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan ikhtilafnya ruwat itu la yubna alaihi hukmun. Hukum enggak bisa dibangun di atas perselisihan yang ada di antara para perawi. Ya, perbedaan pendapat yang di kalangan para perawi. Baik, sekarang masuk ke faslun fi hadhihi sallam fi zakati. Salat khauf ringkas saja ya. Nanti rincinya itu insyaallah di kajian fikih kita. Ya, di fikus syafi'i lil mubtadi'in. Itu aja. Ini ringkas-ringkas saja. Ya. Tafadhal, berikutnya baca apa? Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zakati كان هجره صلى الله عليه وسلم أكمل هجر في وقتها وقرنها ونصابها وما تجب عليها ومصرفها، وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى ثمرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته، بل يحفظه عليه ويرميه وينميه. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهو أكثر الأموال نوعا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها Ya, pasal terkait tentang petunjuk Nabi SAW dalam zakat. Nah, dalam zakat. Ya, sudah selesai dari soal khauf, masuk ke pembahasan zakat. Karena zakat adalah rukun yang kedua. Ya, dalam rukun apa? Kewajiban yang senantiasa digantengkan dalam sholat. Kalau rukun Islam rukun ketiga, ya rukun ketiga. Entah syadalah ini loh, untuk ini masalah, untuk dia zakat, rukun ketiga. Nah, kemudian ketika berdakwah, seorang pendakwah dai, dia pertama kali menyampaikan tauhid. Setelah tauhid, sholat. Setelah sholat, zakat. Ya, karena hadis Rasulullah fiha akmalu hadiyin. Maka bimbingan Nabi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah zakat, ya, adalah bimbingan petunjuk yang paling sempurna. Fi waqtiha, pada masalah waktunya, ya, wa qadriha, kadarnya, ya. Jadi bimbingan Nabi terkait zakat ini enggak menyusahkan, ya, sang pemilik harta. Ya, sang pemilik harta. Nabi mengharamkan mengambil harta yang paling baik. Kalau seorang punya kambing 40 dan digembalakan, bukan dikandangin, tidak ngarit, 40 dan setahun, kadarnya 40, waktunya setahun, haulnya masih tetap minimal 40, maka zakatnya 1. Tapi gak boleh diambil yang paling bagus. Ada yang paling jagonya, ya, bandotnya, tanduknya keren banget, lalu dijual kisaran 7 juta. Gak boleh ambil zakat. Nah, yang ini nih, nah, kita ambil, enggak, ya, yang pertengahannya. Waktunya juga demikian, ya, waktunya. Jadi ketika kadar waktunya itu ngasih kesempatan untuk sang pemilik harta mengembangkan harta dia. Setelah setahun masih sampai minimal, batas minimal, baru diambil. Wa qadriha, kadarnya juga demikian. Ya, kadarnya. Ya, kadarnya tidak memberatkan. 40 ekor kambing, ya, setahun, ya, cuma satu, ya, ringan. Punya 85 gram emas, diambil 2,5%-nya, ringan, enggak memberatkan. Ya, orang punya 2 triliun. Zakatnya berarti 2,5%. Berapa? Banyak, ya. Hah? Kalau 2,5%-nya berarti berapa? Kalau 1 triliunnya berapa 1 triliun? Hah? 1 triliun itu 1,000 miliar. 1,000 miliar. Kalau 1 miliar aja zakatnya berarti berapa? 25 juta. 25 juta zakatnya. Orang punya, ya, 1 miliar 25 juta, mah kecil, ya, enggak? Masih sisa berapa? 975. Nah, kalau 1 triliun berarti? Hah? 2,5 miliar. Hah? 25? 25 miliar. Nah, 2 triliun 50 miliar. Umat pun jadi lihat, kalau ada orang kaya harta 2 triliun, dia sekali zakat 50 miliar, masya Allah. Ya. Berapa banyak desa yang miskin yang bisa terbantu, ya enggak? Luar biasa. Tapi zakatnya ditegakkannya kayak begini. Ya. Berapa banyak orang miskin itu baru satu orang. Gimana kalau orang-orang kaya itu semua menzakati semua? Yang hartanya 50 miliar, berapa ratus miliar, 50 miliar, 50 triliun, berapa ratus miliar dia impakkan pahala buat dia. Kaum muslimin pun mendapat manfaat. Qala rahimahullah ta'ala wa qadruha, kadarnya berarti apa? Emas, perak. Kiasnya sekarang apa? Uang. Apa lagi? Buah-buahan, tanaman. Apa lagi? Bahimatul an'am. Hewan ternak. Hewan ternak pun juga semuanya. Hanya unta, sapi, kambing. Kambing atau domba. Ya, kambing atau domba. Miara ayam gak ada zakat. Miara bebek, mau 1 juta ekor kek. Gak ada. Itu pun ya, hewan ternak yang wajib, ya, sapi, kambing, unta itu kalau digembalakan, ya, diangonin, ya, makannya itu umum. Tapi kalau dikandangin, antum yang ngarit, nggak ada wajib zakat, ya, nggak ada wajib zakat. Antum yang ngarit, antum ya, tiap hari ngarit, ya, bawa itu arit, ya, tiap hari ngarit. Itu gak ada zakat. 1 juta ekor sekalipun. Nah. Hah? Nanti ada bahasanya. Ya. Wanisabihima, wanisabiha, dan juga dibahas mengenai nisabnya. Nisabnya. Ya. Nah, ini mengenai nisab. Ya. Kadar minimal yang diwajibkan zakat. Nah, ya, harta ada nisabnya, emas, perak, uang. Nah, kalau uang di emas itu apa? Uang dikonversikan ke emas. Rumah ada nggak? Nggak ada. Kendaraan ada nggak? Nggak ada. Cuman tadi aja tuh 4, ya, pada 4 aja. Ya, nanti di buku-buku fikih ada tambahannya. Ya, semisal tambang dan yang lainnya. Wa man tajibu alaihi, dan siapa orang yang diwajibkan untuk berzakat? Wa masrifiha. Hah? Mana? Kalau anda wa man tajibu. Kalau antum apa? Lah, wa man tajibu alaihi. Waman tajibu alaihi, orang yang wajibnya, wamasrifiha maupun penyalurannya, ya, yang wajibnya itu, ya, wajib bagi orang kaya, ya, yang sudah memiliki harta di batas minimal nisab. Kemudian wa masrifiha, penyalurannya. Nah, penyalurannya. Nah, ini disebutkan oleh Nabi kepada siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu diperuntukkan untuk kaum fakir dan miskin. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sedekah itu diperuntukkan untuk fakir miskin, para amilnya, orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam mu'alaf. Saya mu'alaf udah berapa tahun? 3 tahun, bukan mu'alaf itu. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Mu'allaf, yang baru dijinakkan, ya, baru diikat kalbunya. Saya mu'alaf, kapan masuk Islam? 15 tahun silam. Wah, itu mau udah muslim, mu'min. Mu'alaf itu belum mengerti apa-apa. Dia baru masuk Islam, ya, masih terbiasa dengan agama sebelumnya. Nah, itu dijinakkan. Dia walaupun kaya, boleh dikasih zakat. Biar hatinya semakin condong lagi kepada Islam. Nah, rikob juga demikian. Budak. Gharimin. Ya, orang yang berhutang. Dalam artian dia susah untuk bayar. Jangan yang berhutang ini ya, lagi bayar cicilan mobil. Dapat zakat. Enak aja. Wa fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir yang kehilangan bekal, kehabisan bekal untuk pulang, kehilangan bekal, kehabisan untuk apa namanya? Atau bekalnya kurang. Gitu. Ibnu Sabil. Ini kewajiban dari Allah. Wa qatra'a fiha sallallahu alaihi wasallam maslahata arbabil amwali wa maslahatal masakin. Ya, ini untuk kepentingan, dan Nabi SAW ini memperhatikan pemilik harta, kemaslahatan pemilik harta dan kemaslahatan orang-orang miskin. Nabi perhatikan ini semua. Ya, nah, waja'alaha Allahu Subhanahu wa Taala tuhratan lil mal. Ini dibacakan, dan Allah menjadikan harta zakat ini sebagai pembersih dari harta, wali sahibihi, ya, dan juga dari pemiliknya. Mana ayatnya? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ya, apa hikmahnya? Ambillah dari mereka harta dari mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini sebagai pensuci buat mereka. Ya, pembersih buat mereka dan pensucian untuk mereka. Waktu zakim yang akan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau untuk mereka mententeramkan hati mereka. Nah, wa qayyada an-ni'mata biha 'alal aghnia. Ya. Dan Nabi SAW mentakyid, memberikan syarat di sini. Ya, mengaitkan nikmat yang banyak, nikmat harta itu alal agniya, bagi orang-orang kaya aja, ya, bagi orang-orang kaya. Ya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum. Famazalat ni'matu bil mal 'ala man adda zakatahu bal yahfadhuhu 'alaihi wa yunammihi. Kemudian famazalat ni'mah, kenikmatan harta tersebut akan tetap terus dirasakan bagi mereka yang menunaikan zakat. Ya, bal yahfadhuhu 'alaihi wa yunammihi. Bahkan orang yang membayar zakat, dia dapat menjaga hartanya dan bahkan mengembangkannya. Ya. Nah, ini zakat ini justru menjaga harta. Ya, menjaga harta. Orang yang mau bayar zakat diperangi di masa Abu Bakar. Di perang hartanya jadi gak terjaga dan gak berkah. Orang yang berzakat maka dia telah mengembangkan harta zakat. Ya, karena Nabi bersabda apa? Ma naqasa malun min sadaqah. Harta enggak akan kurang karena sedekah. Karena zakat, harta enggak akan kurang. Summa innahu ja'alaha fi arba'ati asnafin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat ini menjadi 4 klasifikasi minal mal, dari 4 harta yang dizakati. Yaitu apa aja? Uang, ini masuk ke sini, emas, perak. Kemudian apa lagi? Hubub, simar, buah-buahan, tanaman, sayuran, hewan ternak, dan urut at-tijarah. Ya, perdagangan. Ya, perdagangan. Wa hiya aktsaru amwalin dauran bainal khalq. Ya. Dan 4 ini, 4 harta yang dizakati ini, Pak Tony enggak kerja, Pak Tony? Oh, lagi cuti. Idul Adha cuti. Hari tasyrik. Mau nyantai di rumah gitu. Dan 4 ini, inilah yang paling banyak. Yang paling aksarul amwali dauran, harta yang paling banyak beredar bainal khalq, di antara manusia. Jadi 4 jenis harta ini yang paling banyak beredar. Yang paling banyak itu apa namanya? Berotasi di tengah perekonomian umat. Uang, buah-buahan. Kemudian apa tadi? Zakat ternak dan perdagang. Inilah yang beredar di tengah manusia. Wa hajatuha ilaiha daruriyatun. Ya. Dan kebutuhan mereka terhadap 4 hal ini sangat daruri. Cukup kali ya. Sudah 7:30 ya. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjut. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.